السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisadul Muqni' Dul Hajjawi, yang sampai pembahasan pada Babu As-Sabaqi. As-Sabaq Sin Ba'qaf dengan sukun Ba, itu berarti berlomba. Fautun la idrak, bisa ada yang dahulu yang tidak terkalahkan oleh yang lain, tidak terpacu oleh yang lain, itu as-sabaq. Kalau dengan fathah ba, as-sabaq adalah iwad, itu hadiah yang diberikan untuk pemenang, untuk yang memenangkan suatu perlombaan. Dan ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqo, la sabaqo illa fi khuffin au hafirin au naslin. Tidak boleh ada pemberian hadiah kecuali untuk tiga lomba, yaitu pacu kuda, pacu unta, dan pemanah. Baik. Wassalamu syekh babu sabaqi. Bismillah, kalau mu'allif wa rahimahallahu ta'ala, babu sabaqi. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق. باب السبق yaitu perlombaan. Sah bab perlombaan ini atas yang pertama al-aqdam, yaitu al-aqdam, kaki, dan demikian pada seluruh hewan, wasufun, kapal, dan mazariq, yaitu sejenis anak panah. Yasihu alal aqdam, sah melakukan perlombaan, boleh melakukan perlombaan al aqdam, pacu lari, ya, pacu lari, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW beliau memerintahkan sebahagian orang untuk, kalian pergi lari dulu, ya, nanti saya duduk dulu di sini, setelah saya hilang lelahnya, saya akan kejar kalian, ya. Dan biasanya dia mengalahkan sahabat-sahabat yang lain, dinamakan dia dengan al-adda atau sekarang sprinter, ya, ya. Dan juga sah wasaidul hayawanan, dia tadi pakai kaki culari atau memakai tunggangan hewan, baik hewannya adalah kuda atau unta atau keledai, atau kalau di kita apa, sapi, sapi atau kerbau, ini tunggangi untuk uji kecepatan. Wasufun, dan menggunakan kapal, ya. Ada di sebagian daerah di negara kita pacu ini ada, seperti namakan di provinsi Riau namanya pacu jalur, sampan yang didayung oleh beberapa orang yang panjangnya sampai terkadang 10 meter atau 20 meter, didayung oleh beberapa orang, 20 orang atau 30 orang, pacu siapa yang tercepat. Ini boleh. Wal muzariki, muzarik itu adalah benda tajam, tetapi sebagian para ulama menafsirkannya dengan tombak yang pendek. Sebagian menafsirkannya muzarik dari kata mizrak, yaitu pedang-pedangan, pedang yang terbuat dari kayu, bukan yang tajam. Ya, gunanya ketika mengadakan lomba pedang, ya, tidak ada yang terluka. Itu tujuannya. Karena dalam Islam melukai seorang muslim hukumnya dosa besar. Ya. Terus dan Alif rahimahullahu taala, wala tasihu bi 'iwadin illa fi ibilin wa khailin wa sihamin, dan tidak sah perlombaan dengan adanya ganti kecuali pada ibil, perlombaan unta, khail kuda, siham panahan dan panahan. Nah, mu'alif menjelaskan tidak boleh dalam sebuah perlombaan tadi diberikan hadiah iwat, harta, imbalan harta bagi pemenang, ya, kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, pacu kuda dan memanah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dalam kitab Jihad, bahwasanya Rasulullah bersabda la sabaqa, ya, la sabaqa, tidak ada. Dan kata nafi ada yang bermakna nahi, dan ini termasuk nafi bermakna nahi. Ketika Rasulullah meniadakan perlombaan, artinya tidaklah sah, tidak halal. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama usul fiqh dalam makna ibarah la sabaqa. Ya. Berarti tidak sah, tidak halal memberikan imbalan, memberikan hadiah dalam perlombaan, kecuali untuk perlombaan pacu kuda, pacu unta, maaf, pacu kuda dan lomba memanah. Ini sepakat para ulama. Bisakah perlombaan yang lain dikiaskan dengan ini? Di sini ada khilaf para ulama. Malikiyah mengatakan tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya, karena makna dari kalimat nafi dan isbat itu adalah al-hasar. Artinya maksud Rasulullah hanya ini saja yang boleh diberikan hadiah untuk yang menang, yang tentunya ini hadiahnya bukan dari para yang bertanding, tapi dari pihak ketiga. Karena kalau dari bertanding, di sini ada unsur maisir atau perjudian atau khimar, dan ini sepakat terlama hukumnya adalah haram. Tapi dari pihak ketiga, umumnya pihak pemerintahan atau sponsor memberikan hadiah, tidak boleh kecuali untuk tiga perlombaan ini. Ini mazhab Malikiyah. Sebagian ulama dan ini merupakan pendapat jumhur dari Syafi'iyah dan Hanabilah, dipilih oleh Ibn Muflih sahibul Furu' dan Al-Mardawi sahibul Insaf, bahwa mereka mengatakan boleh memberikan hadiah untuk hal yang semakna yang bisa dikiaskan dengan pacu kuda, pacu unta dan mana. Tujuan dari maksud dari pacu kuda, pacu unta dan memanah, lomba memanah, adalah untuk mengasah ketangkasan dalam berjihad fi sabilillah. Sebagaimana jihad dalam jalan Allah dilakukan dengan angkat senjata, juga jihad dalam agama Allah dilakukan dengan mengajarkan ilmu syariat agama Allah Azza wa Jal. Maka oleh karena itu, mayoritas para ulama tadi mengkiaskan dengan ini hal yang semakna untuk mengembangkan agama Allah, yaitu dalam ilmu-ilmu syar'i. Maka boleh lomba menghafal Quran dan memahami makna Al-Quran, lomba hadis dan memahami makna hadis, lomba dalam ilmu fikih dan lomba karya tulis ilmiah di dalam ilmu syariat Allah Azza wa Jal. Dan sebagian ulama mengkiaskan dengan ini lomba karya ilmiah yang penemuan tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena yang termasuk dari fardu kifayah. Jadi umpamanya perlombaan dalam tulisan karya ilmiah dalam bidang pertanian, atau seperti sekarang dalam bidang ilmu kesehatan dalam mencari obat vaksin virus COVID-19, diberikan hadiah bagi penemu umpamanya, ya, dibuatkan perlombaan dan lain-lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Maka sebagian ulama juga mengkiaskan hal ini di dalam boleh mendapatkan hadiah. Adapun di luar ini, maka hukumnya kembali seperti tadi. Ya, kembali seperti tadi, tidak boleh mengadakan perlombaan yang dapat hadiah. Ya, seperti perlombaan yang sekarang menjadi tujuan hidup manusia. Perlombaan sepak bola, perlombaan tenis, perlombaan olahraga-olahraga yang kalau hanya sekedar bermain boleh bila tidak dapat hadiah. Sudah bermain untuk kebugaran tubuh, fisik, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tetapi, bila yang menang mendapatkan hadiah dari pihak sponsor, dari pihak ketiga, maka ini hukumnya diharamkan karena berdasarkan sabda dari Nabi SAW tadi, la sabaqa illa fi khufin au hafirin au naslin. Tuasil Syekh. ولا بد من تأيين المركوبين واتحادهما والرمات والمسافة بقدر معتاد. Dan diharuskan dalam perlombaan ini تأيين المركوبين, yaitu menentukan penunggang tunggangan, واتحادهما dan jenisnya, والرمات dan pemanah atau panahan, والمسافة بقدر معتاد dan demikian juga jarak dengan kadar atau batasan yang biasa dijadikan perlombaan. Demikian. Ini adalah untuk kalau perlombaan hewan tunggangan tadi untuk mencari hewan-hewan yang tangkas dan terlatih untuk digunakan dalam kepentingan mengembangkan agama Allah dalam berjihad. Maka muallif mengatakan harus ditentukan hewannya. Ya, tidak bisa mengatakan mari kita melakukan lomba pacu kuda. Dari klub kami atau dari RT kami akan ada kuda. Dari RT NT, RW Anda kudanya ada. Ini tidak boleh. Harus dijelaskan kuda kamu yang mana. Kalau RT ini kamu kudanya mana? Yang ini kuda kami. Yang ini kuda kami. Ya, harus ditentukan agar jelas. Ya, kalau tidak mengandung unsur ghoror. Wattihadihima dan jenisnya satu. Anda mengatakan, mari kita ada lomba pacu kuda dan antar RW. Kuda Anda adalah kuda Arab. Kuda RW yang lain adalah kuda peranakan Asia atau Eropa atau yang lainnya. Ini tidak boleh, harus sama. Ya, harus sama. Kalau seperti memanah, panahnya Anda harus sama buatannya. Tidak boleh satu panahnya buat panah profesional, yang satu panahnya panah buatan pribadi yang tidak memenuhi standar nasional internasional umpamanya, maka ini tidak boleh karena tidak akan seimbang dan tidak akan tercapai dan ghoronya tinggi. Warumati dan si kalau untuk penunggang tadi tidak mesti ditentukan. Ditentukan umpamanya dari RW ini hanya dia menentukan kudanya, kuda saya kami yang ini, mereka yang ini. Penunggangnya siapa saja boleh. Ya. Tapi kalau warumati, karena keahlian hewan lebih dominan dalam perlombaan pacu hewan tadi. Tapi kalau untuk pemanah, keahlian orang lebih dominan. Keahlian si pemanahnya lebih dominan. Maka harus ditentukan. Dari RW ini, pemanahnya adalah Fulan bin Fulan. Dari RW ini, pemanahnya adalah Ahmad bin Abdurrahman. Harus jelas. Ya. Kemudian wal masafati biqadril mu'tad. Jarak panah sasaran harus ukuran yang biasa. Kalau umpamanya umumnya para fuqaha menjelaskan sekitar 300 zira'. Zira' itu hasta. Kalau di meter sekitar jarak paling jauh itu 200 meter. Kalau jarak sasarannya adalah sekitar 300 meter, ini tentu hanya bisa dilakukan tidak oleh semua orang. Ya. Maka itu sesuai dengan peralatannya di masa itu. Kalau sekarang, kalau menggunakan umpamanya senapang otomatis atau senapang mesin dan segala macam, tentu jaraknya jauh, lebih jauh. Masalah Syekh. رحمه الله تعالى وهي جعالة لكل واحد فسخها وتصيح المناضلة على معينين يفسنون الرمية. Dan As-sabaq ini adalah merupakan akad ju'alah, di mana masing-masing memiliki hak untuk membatalkannya atau memfasakhnya. Dan sah perlombaan al-munadalah dalam panahan al-muayyanaini, itu dalam dengan menentukan dua orang pemanah yang baik dan memiliki keahlian memanah. Wa hiya ju'alah. Dan apa hubungan akad sabak ini dalam muamalah? Di sini ada harta. Kan kita katakan bahwa muamalah adalah transaksi harta. Berarti ada harta. Ini akadnya apakah jual beli? Ya, tidak. Ini akadnya adalah ju'alah. Akad ju'alah itu tidak jelas siapa yang dapat. Seperti Anda mengatakan siapa yang bisa menemukan atau akad antara pemerintah namanya dengan PT-PT yang eksplor, yang mencari minyak atau mencari hasil bumi tambang. Nah, dia mengatakan umpamanya, atau Anda punya tanah, punya lahan sekitar 20 hektar. Anda katakan siapa di antara perusahaan yang bisa menemukan di dalam menemukan minyak atau tambang lain berharga atau log atau emas di dalam tanah saya ini, saya akan berikan dia umpamanya 10 kilo emas umpamanya. Ya, ini mungkin setelah mereka mengeluarkan biaya untuk riset, untuk mencari dan segala macam, mungkin dapat, mungkin tidak. Ya, ini nama akadnya ju'alah. Atau yang biasa digunakan oleh para fuqaha masa dahulu dengan contoh, seorang mengatakan kudaku hilang atau mobilku hilang. Siapa yang menemukannya akan saya berikan uang umpamanya 5 juta rupiah. Ya. Ini mungkin dia mencari 5 hari, 10 hari, 1 bulan tidak dapat apa-apa. Tidak dapat 5 juta. Bisa jadi orang yang baru berjalan 10 meter, 20 meter menemukan barang tadi, dia mendapatkan 5 juta rupiah. Ya. Ini dinamakan dengan akadnya akad ju'alah. Berbeda dengan ijarah. Kalau ijarah kerjanya jelas, imbalannya jelas. Kalau ju'alah imbalannya jelas, kerjanya tidak jelas. Ya. Apa yang kerja tidak jelas tadi? Ya. Seperti yang mencari tadi, bisa jadi 5 hari dia mencari enggak ketemu. Imbalannya 5 juta jelas. Bisa jadi ada yang cuma 2 jam dia ketemu, dapat dia 5 juta dalam waktu 2 jam. Dalam hal ini juga demikian. Bisa jadi yang satu sudah berlatih lama dan mengeluarkan kemampuannya, tidak dapat hadiah apapun juga, imbalan. Yang satu, alhamdulillah, rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dia langsung ikut, langsung dapat imbalan umpamanya sekian ratus juta rupiah dalam perlombaan tadi. Maka akadnya adalah akad ju'alah. Dan karena akad ju'alah sifatnya tidak mengikat, likulli wahidin fashuha. Ya, ketika Anda umpamanya ada perlombaan pacu muamalah, Anda sudah daftar dan tidak bayar. Ya. Ternyata yang ikut lomba cuma 2 orang. Ya. Kemudian ketika harinya Anda tidak datang, tidak ada masalah. Boleh. Karena akadnya akad ju'alah, dan ju'alah akadnya tidak akad lazim. Dia dinamakan dengan akad jaiz. Maka setiap pihak boleh memfasakhnya. Tapi kata para ulama, dengan syarat belum memulai. Tapi kalau sudah dimulai, yang umpamanya memanah dengan jarak, dengan target 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter, sampai 100 meter. Di target 10 meter, dia masih ikut. Di target 20 meter, dia keluar. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Menjadi lazim akadnya mengikat. Karena akan memudaratkan pihak lain. Ya. Wa tasihu al-munadhalatu ala muayyanaini yuhsinuna ar-ramya. Di sini muallif menekankan kembali bahwa untuk memlomba memanah boleh untuk dua orang yang tertentu mengatakan umpamanya antar RW tadi, dari RW kami adalah pesertanya harus jelas Ahmad bin Kardi umpamanya, dari RW sekian siapa peserta Anda, Muhsin bin umpamanya Abdullah ayatai, dan mereka bisa memang memanah, yusinu dan rubya memang memiliki keahlian dalam memanah. Bila tidak, tentu tidak boleh perlombaannya ini. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini saja penjelasan dari kitab tentang bab sabak. Dan dalam kehidupan keseharian kita, perlombaan ini sangat banyak sekali. Apalagi kita hidup zaman modern ini, bahkan dijadikan perlombaan ini sebagai profesi hidup sebagian manusia. Dan bahkan menjadi tujuan hidup manusia. Ya. Para olahragawan yang mendapatkan imbalan yang sangat mahal dari transfer pemain tadi dengan angka yang sangat besar, sehingga dengan sabak tadi, dengan imbalan yang besar tadi, dia berubah menjadi tujuan hidup manusia, dan karena itu hikmahnya diharamkan dari Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari perlombaan tersebut. Sesuatu yang sifatnya bermain sudah berubah dalam kehidupan manusia menjadi tujuan, menjadi profesi hidup. Ya, silahkan bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang ingin menunjukkan pertanyaan. Jazakumullah khair atas syarah dan penjelasan dalam bab perlombaan as-sabaq yang diperbolehkan secara ketentuan syariat Islam. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kami berikan kesempatan untuk sesi soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan. Anda bisa menghubungi di telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kami awali pertanyaan via telepon secara langsung. Ya, baik, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Darso di Bekasi, Ustaz. Silakan Pak Darso, pertanyaannya langsung. Pertanyaan maaf sudah tidak sesuai tema. Ya. Terkait apa namanya? Zakat mal perusahaan. Jadi saya apa melakukan usaha dengan teman saya berdua. Membuat perusahaan. Itu apa namanya? Bergerak di bidang manufaktur ya, jadi mungkin ada pekerjaan apa ada proyek kita kerjakan sampai proyek itu selesai. Nah, di awal kita kesepakatan berdua itu pembagiannya itu 50-50, baik itu untuk apa pendanaan ataupun nanti bagi hasil. Nah, di awal kami tidak ada dana untuk proyek yang baru mulai, jadi kami waktu itu melakukan musyarakah, jadi memanggil investor, tapi hanya untuk satu proyek itu, tidak untuk dibebankan untuk satu tahun. Jadi ada satu proyek mungkin selesai dalam 2 atau 3 bulan, selesai itu baru dihitung nanti dari keuntungan itu dibagi porsinya sesuai kesepakatan di awal. Nah, yang saya pertanyakan untuk zakat mal yang dari perusahaan itu apakah dari pemasukan misalkan kita dari bulan waktu kemarin itu dari bulan Februari 2019 itu ada pemasukan mungkin kalau dikisahkan sekitar 80 juta bulan berikutnya 20 juta dan seterusnya variasi. Nah, itu di akhir tahun 2019 mungkin alhamdulillah mencapai kalau dari penjualan itu sekitar 1M 100 juta gitu. Nah, tapi uang itu sebetulnya berputar, jadi ada proyek dipakai untuk belanja segala macam untuk operasional dan lainnya, dan nilai itu hanya untuk dari data keuangan kami saja. Nah, belum sampai ada uang yang ngendap gitu, yang di atas nasab ya. Untuk perhitungan zakatnya, satu yang saya tanyakan, apakah harus dikeluarkan secara total dari perusahaan, atau harus dibagi dulu, dibagikan ke masing-masing saya sama teman saya itu, karena si investor itu sebentar Pak. Okay. Ini sekarang perusahaan pemiliknya berapa orang? Dua orang. Nah, ini bergerak di bidang barang dan jasa atau hanya jasa saja? Barang dan jasa. Barang dan jasa. Berarti di 2018 akhir. Di 2018 akhir ya. Sudah mulai ada. Sudah sampai di shop barang dan jasanya. Mas, bisa diulang kurang. Dia mulai usahanya sampai nisab kapan? Itu sampai nisab, kalau dari data masuk ke, itu di bulan Februari itu udah ada sekitar 80 juta. Tapi itu nanti dipakai lagi untuk 2019. Ya, 2019. Februari 2019. Februari 2019 tahun 2020 kurang 11 hari. Berarti sekitar 20 Januari ya. 20 Januari ya. Ya, di waktu itu Anda hitung ada berapa uang cash. Paham? Nah. Kemudian barang ada berapa? Dengan harga pokok tentunya. Piutang, ada piutang yang dari perusahaan yang lain yang belum bayar? Ada. Dimasukin lancar perkiraan? Perkiraannya sekitar 20-30 juta. Lancar perkiraan, artinya perusahaan tadi akan bayar atau pikir atau tidak? Lancar, Pak. Kalau lancar dimasukin juga, digabung. Setelah dapat saldonya, utang ada? Utang tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada hutang, dapat saldonya tadi, kira-kira berapa perkiraan? Masalahnya jadi sampai sekarang itu belum ada dana yang mendap ya. Jadi masih kepake, dan saldo sekarang dari nilai penjualan itu. Saya tidak mengatakan uang mengendap. Nah, ada uang nggak di Januari, di 20 Januari 2020 itu? Baik uangnya itu di bank ataupun di berangkas di perusahaan Anda. Ada, Ustaz. Ada. Ya udah, berapa jumlahnya? Tambahkan dengan barang. Barang yang ada sekarang stoknya di gudang Anda atau yang sudah dipasangkan ke proyek. Jelas? Nah. Ya. Itu HPP-nya nilai dengan harga pokok. Iya. Jelas? Ada kemudian di hari itu, di hari tanggal 20 itu, ada piutang. Ada pekerjaan yang sudah selesai, belum dibayar oleh perusahaan pemberi kerja. Nah. Ya, itu juga ditambahkan. Paham? Nah, Pak. Perkiraan berapa rupiah semua saldonya itu dari tiga itu? Saldonya kira-kira di bulan Januari itu di sekitar 120 ya. 120 dibagi dua. Bagi dua, nah. 60. 60 tidak sampai ini sob. Belum sampai ya. Ini sob kan 85 gram emas. Di Januari emas berapa? 700 kan ya? 700 ya, sekitar 700. Atau 800. Coba cek, kalikan dengan 85. Kalau 800 berarti 70 jutaan. 60. Kalau sampai ini sob, keluarkan 2,5%. 25% bisa deh. 2,5 bukan 25. 2,5. Itu dibagi dua, jadi artinya nanti dikembalikan ke saya sama teman dulu gitu ya. Masing-masing Anda mengeluarkan zakat. Jadi membayarkan zakatnya atas nama pribadi, bukan atas nama perusahaan itu tadi. tidak ada zakat perusahaan. Nah, ya, yang ada zakat dari harta yang digabung hanyalah untuk hewan ternak. Kalau perusahaan harta masing-masing, kalau saham Anda di perusahaan itu umpamanya 90% dari 120 juta tadi, ya, saham teman Anda cuma 10%, yang wajib berzakat hanya Anda. Dia nggak sampai nisab uangnya, kecuali dia punya uang rupiahnya yang lain di luar usaha bisnisnya tersebut. Nah, maksud. Pak, cukup? Nah, cukup, Ustaz. Alhamdulillah, baik, barakallahu fiik. Maaf, Ustaz, ada satu lagi yang mau ditanyakan. Silakan. Terkait akad, jadi ada teman itu jadi penyambung ya, atau marketing di luar, teman ini di luar dari struktur perusahaan. Itu dulu dia yang menyambungkan ke customer. Waktu itu ada kesepakatan saya memberikan ke beliau itu fee sekitar 10%. Cuma saya meminta untuk dia itu posisi sebagai marketing, tapi tidak hanya menyambungkan begitu saja, tapi bantu komunikasi untuk beberapa hal. Di awal saya minta DP ke customer, kemudian dibantu untuk nge-push ke customer itu untuk ketika mau ada pembayaran ada berhalangan atau ada tersendat itu pembayarannya, saya minta beliaunya itu untuk menengahi juga. Tapi qadarullah pada saat awal itu ada tidak kesesuaian yang saya minta customer itu di-push untuk mengeluarkan DP dulu untuk memulai proyek, karena proyek ini maspro, jadi satu customer-nya itu baru, yang kedua maspro ini mungkin kita minta untuk kepastian order, jadi minta DP dulu waktu itu 50%. Nah, tapi order loh tidak sesuai, lah berlanjut itu malah memberi DP-nya itu setelah dipaksa baru keluar sekitar 30%, jadi ya kita jalanin. Nah, Mas Dana, kemarin kita udah ketika invoice dibayar, saya udah kasih haknya teman itu sesuai kesepakatan di 10%, cuma karena tidak sesuai kinerjanya itu, jadi satu dia tidak bantu nge-push, tidak bantu komunikasi, dan yang dulu disepakati bahwa tiap bulan itu ada maspro 10.000, ternyata aktualnya tidak sampai gitu. Jadi ini ada tersendat. Nah, apakah saya dalam hal ini boleh memberhentikan fee-nya atau mengurangi fee-nya atau bagaimana, Ustaz? Bila dia tidak melakukan kesepakatan, berarti apa yang dia lakukan nilai dengan harga pasar. Ya, tadi kesepakatannya pekerjaannya A, B, C, D. Ternyata yang dia kerjakan hanya A. Ya, berarti dia cuma dapat 25% dari 10% yang dijanjikan tadi. Nah, dapat cuma 2,5% dia dari nilai proyek. Wallahu a'lam. Nah, syukur masyarakat. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Semoga ini jawabannya bermanfaat buat antum. Dan demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, pertanyaan pertama bisa jawab oleh Ustaz. Dan kita berikan kesempatan yang kedua untuk penelpon yang lain. Silakan di 021-823-6543. Kami sapa kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umum di mana? Sebentar. Tolong dikecilin, Bunda. Baik, jazakallahu khair. Dengan siapa di mana, Mau tanya. Iya, dengan siapa di mana, mohon maaf? Dengan Ibu Indah di Banjarmasin. Baik, silakan Ibu Indah. Saya diajak kerjasama sama teman saya, Pak Ustadz, untuk kerjasama membangun perumahan. Jadi teman saya itu punya tanahnya, saya membangun rumahnya. Terus teman saya itu setiap satu rumah membutuhkan biaya 50 juta. Jadi dia akan membayar setelah 3 bulan. Seharga satu rumah itu 65 juta. Kenapa 3 bulan? Katanya karena menunggu pencairan dari bank. Begitu. setelah itu karena lokasi saya dengan teman saya dengan lokasi perumahan itu jauh, jadi semua yang mengurus tukang, mengurus pembelian material, semua itu teman saya. Jadi saya tahu hanya tahu transfer saja ke teman saya itu, Ustadz. Jadi saya mau minta penjelasan hukum usaha saya bekerja sama dengan teman saya itu bagaimana ya, Ustadz? Kalau rugi bagaimana, Ibu? Nggak ada pembicaraan. Dia ini, Pak Ustadz, ada memberikan jaminan ke saya seandainya terjadi di kemudian hari ada ya kerugian atau tidak di ACC bank, dia ada memberikan jaminan sertifikat ke saya sebuah rumah kayak gitu. Dia bilang ini pegang sertifikatnya, katanya seandainya terjadi ketidak ya kerugian atau misalnya rumah yang saya bangun itu tidak di ACC bank, dia bilang sertifikat itu ya nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut, katanya begitu, Ustadz. Ya wallahualam. Kalau ini berarti tidak kerjasama karena kerugiannya tidak jelas. Maka yang lebih baik Anda katakan, saya tidak mau kerjasama, tanah milik kamu, saya lakukan istisna, saya buatkan rumah di atas itu dengan harga sekian. Laku tidak laku, setuju tidak setuju bang, kamu bayar kepada saya dengan harga sekian. Boleh. Oh begitu, Ustaz. Jadi kalau saya membangun sekian, nanti kamu bayar sekian, laku tidak laku, yang tadi seperti Ustaz bilang itu boleh ya, Ustaz? Boleh lah. Oh ya udah, itu aja Pak Ustaz. Makasih penjelasannya Pak Ustaz. Khair, baik, jazakallahu khair pada Umi yang bertanya. Ya, Umi Inah di Banjarmasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga untuk pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Silakan di 0218236543 dalam pembahasan muamalah. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umi di mana? Dari Ibu Lastri dari Kuningan, Jawa Barat. Ibu Lastri, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah ikut investasi. Itu apa? 10 juta dengan profit 500 ribu per bulan. Tapi saya uangnya itu saya ikut arisan dan arisan saya itu dapat nomor satu pertama sebesar 10 juta. Lalu hasil uang arisan itu saya investasikan dan profitnya itu yang 500 itu saya untuk bayar arisan per bulan. Nah, setelah 20 bulan lebih itu investasi saya kedalo bangkrut. Nah, jadi itu gimana? Apakah saya sudah berbuat kesalahan atau berdosa, Ustadz, dengan mengikuti itu? Tapi uangnya itu kan dari hasil arisan, jadi profitnya saya untuk apa hasil uang arisannya saya investasikan yang 10 juta, nanti profitnya yang 500 saya bayarkan arisan tiap per bulan. Nah, setelah selesai arisan dan selesai juga investasinya bangkrut gitu Pak Ustadz, lalu saya pakai itu sudah berbuat dosa dan kesalahan dengan mengikuti investasi itu, Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi yang tadi itu namanya riba. Karena Anda serahkan uang 10 juta setiap bulan dapat 500 ribu rupiah. Ya. Kalau investasi yang syariah bukan seperti itu. Anda menyerahkan uang seorang buat usaha. Lalu uang Anda dinilai berapa persentase dari keseluruhan. Umpamanya nilai usahanya senilai 1 miliar. Berarti 10 juta sama dengan 1%. Ketika perusahaan untung, saham 1% Anda mungkin naiknya dari 10 juta menjadi 30 juta. Ketika perusahaan rugi, saham 1% Anda 10 juta mungkin turun menjadi 5 juta. Itu yang investasi yang halal. Ketika untung, Anda untung. Ketika rugi, Anda pun berkurang uangnya. Tapi yang tadi Anda setorkan uang 10 juta, tiap bulan dapat 500 ribu, ini namanya riba. Dan dalam Islam diharamkan investasi seperti ini. Lalu saya harus bagaimana? Itu saya sudah selesai, tapi saya merasa bersalah. Anda wajib bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah telah melakukan dosa besar, yaitu dosa riba, dan jangan ulang kembali investasi dengan seperti itu. Semua ikut Ustaz, apa keluarga saya juga harus bertobat ya, harus saya kasih tahu Ustaz itu tidak, bahwa itu adalah perbuatan riba, tidak boleh Ustaz. Ini itu haram perbuatan ribanya. Dan Anda tapi tidak mendapatkan bunga riba, karena 500 ribu Anda store 10 juta, kembali juga 10 juta kan ya? Iya. Berarti kan Anda enggak rugi. Iya, enggak. Iya, tapi tetap berdosa. Secara ya, secara rupiah Anda tidak rugi, tetapi secara pahala Anda rugi besar karena telah berbuat dosa besar perbuatan riba. Ya. Adapun ikut arisan, insya Allah tidak ada masalah. Dan uang 500 ribu tadi Anda bayarkan ke arisan, ini tidak ada masalah insya Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, Ibu Lestri, demikian. Bagaimana Ustaz cara bertobatnya? Karena keluarga saya ikut semua. Sampaikan kepada mereka, sekarang kan mereka semuanya yang uangnya sudah kembali, pas sama berarti dia tidak dirugikan. Yang nerima lebih berarti dia makan riba. Itu wajib dia keluarkan. Umpamanya dia store 10 juta dan sudah nerima umpamanya 12 juta, selisih 2 juta ini harus dia kembalikan, dia hadiahkan, serahkan kepada fakir miskin. Tapi kalau yang dia sudah store 10 juta baru dapat 5 juta, sekarang kan usahanya sudah tutup ya. Ini rugi dunia akhirat, rugi uang 5 juta dan sudah melakukan dosa besar. Demikian Ibu Lestri, insyaallah jelas yang disampaikan oleh Ustaz. Demikian. Terima kasih. Nah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Demikian pertanyaan dari Ibu Lestri Kuningan dan jawabannya semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 0218236543. Kami sapa kembali. Halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum Umu. Salam, ini dengan Radio Raja. Nah, dengan siapa, di mana Umu? Dengan Endang, Jakarta. Dari Jakarta, silakan Ibu. Pertanyaannya Umu, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, saya mau menanyakan mengenai warisan. Nah. Halo. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan, silakan. Sudah terhubung. Jadi begini. Halo. Assalamualaikum. Umu. Via monitor saja mendengarkannya lewat telepon, yang mungkin bisa dimatikan dulu radio atau televisinya. Ya, saya dengar ya. Ya, jadi begini, ibu saya lima orang anak dari ibu saya menikah dengan Pak Sukoyo. Baik, yang meninggal siapa ibu? Bisa disebutkan namanya? Bapak saya bercerai, kemudian ibu saya menikah lagi dengan Pak Marsidi. Nah, Pak Marsidi ini membelikan rumah pada ibu saya ketika menikah. Nah, kemudian Pak Marsidi beberapa tahun yang lalu meninggal. Nah, kemudian ada ibu saya dengan dua anaknya dengan Pak Marsidi. Nah, kemudian ibu saya meninggal. Nah, tetapi ketika ibu saya itu rumahnya sudah sertifikat atas nama ibu saya. Nah, sekarang yang jadi masalah, anak ibu saya dari Bapak Marsidi itu tidak mau membagi waris. Yang pertama dia mengatakan bahwa rumah itu sudah dibagi tiga, ibu sepertiga, nah, anak dua sepertiga, sepertiga. Kemudian ketika saya datang lagi, dijawab lagi, jatah kamu cuma 1/8 dibagi 7. Nah, yang terakhir dia bilang kami cuma mau kasih kerohiman. Jadi bagaimana ini untuk lima anak yang sebenarnya? Baik, bisa disimak Ustaz. Secara umum pembagian waris anak dari ibu tadi dari suami yang manapun itu dapat, karena harta-harta si ibu tadi ada dari warsi dia ada berapa, dari suami yang lain ada berapa, semua anak sama statusnya, perempuan satu bagian, yang laki-laki dua bagian. Tetapi bila ada yang menghalangi seperti dalam kasus tadi, ini namanya sengketa dan kita tidak bisa menjawab sengketa. Sengketa sebaiknya ibu adukan saja permasalahannya kepada pengadilan agama biar diselesaikan oleh pihak pengadilan agama. Baik, masyaallah. Sama dua banding satu pria dan wanita. Iya, demikian. Kamu enggak mau ngasih sengketa ke pengadilan agama. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat jawabannya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fik, demikian. Semoga Allah mudahkan apa yang terjadi dan semoga Allah berikan yang terbaik. Barakallahu fik, jazakallahu khair, Bu. Kami berikan kesempatan masih via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Kami sapa kembali, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Janedi di Padang, Pak. Baik, Pak Janedi, silakan. Pertanyaannya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Kalau mohon maaf Pak Janedi, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Pak, ada feedback. Agar lebih jelas suaranya, coba monitor via telepon, silakan. Iya, iya. Kecilin Bu, tolong Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ini apa Ustaz? Saya masih terlibat utang riba Ustaz. Hey, Ustaz. Jadi saya dan teman saya itu ada dua orang. Jadi contohnya saya ada utang 50 juta sekarang. Teman saya ada utang riba 50 juta. Untuk melunasi sekarang kami tidak bisa karena uang kami cuma saya 25 juta, teman saya ada 25 juta seperti itu Ustaz. Jadi untuk saat ini kami ingin mengeluarkan, contohnya saya ingin membantu teman dulu 25 juta dan teman saya ada modal 25 juta, jadi dia dulu yang keluar dari riba. Kemudian untuk tahun berikutnya, insya Allah kalau ada rezeki, teman saya yang membantu saya untuk keluar dari riba, seperti itu Ustaz. Apakah cara itu dibolehkan Ustaz? Karena saya kan, kami paling mendapat manfaat atas utang yang kami berikan kepada teman-teman gitu Ustaz. Masalah boleh, boleh, tapi masalah afdol tidak. Oh, tidak. Siapa yang menjamin sampai tahun depan dia masih hidup dan masih ada hartanya? Sedangkan Anda sebelum menyelesaikan transaksi riba tadi terus berdosa besar. Dia selamat dia dari dosa besar dia. Anda masih dosa besar. Anda yang dah wafat sebelum utang Anda selesai, berarti Anda wafat dalam keadaan dosa besar. Gitu sana. Tentu siap-siap masuk neraka. Maka setiap orang tentu menyelesaikan akad riba itu sendiri semaksimal mungkin. Tidak ada uang aset yang bisa dijual untuk menyelesaikan transaksi riba tadi. Oh, iya. Allah mengancam ketika orang mengetahui bahwa riba telah diharamkan oleh Allah, kemudian dia tidak mau berhenti dan waman ada faulaika ashabun nar, terus kembali melakukan riba. Bila belum ditutupnya transaksi tadi, bagaimana cara transaksinya? Tentu dibayar pokok hutangnya. Ya. Bila belum ditutupnya transaksi, maka statusnya masih berbuat riba. Berarti dia kembali berbuat riba, Allah telah menjanjikan untuk dia neraka dan dia kekal di dalamnya. Oh, gitu sana. Ya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Janedi di Padang. Pertanyaannya bermanfaat dan semoga Allah mudahkan Pak untuk keluar dari permasalahan riba. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khair. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat dari salah satu ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan beliau, ada seorang teman yang mengajak bekerja sama Ustaz untuk membuat pemancar radio, di mana desain awal dari pemancar yang sudah ada yaitu diproduksi di luar negeri dengan harga cukup mahal, kemudian kami modifikasi dan desain ulang sehingga lebih murah harganya. Dengan proses seperti ini atau bentuk kerjasama seperti ini, apakah dihalalkan? Jazakallahu khair. Mereka membuat sendiri, meniru dengan apa yang ada di luar. Nah, begitu. Nah, didesain ulang. Didesain ulang artinya mereka membuat sendiri, cuma contohnya ada di luar. Nah, wallahu alam, bila desain yang di luar negeri tadi dia memiliki hak paten, tentu seorang muslim tidak boleh mengambil hak orang lain kecuali dengan izinnya. Baik. Baik, kecuali orang melihat ini produknya tidak tidak apa, tidak ada kesamaan dengan yang ditirunya. Namanya orang bikin kue X, cake, dia bikin juga cake. Orang akan bisa membedakan ini cake yang sudah terkenal, ini kue cake yang bukan terkenal, dan mereknya pun tidak ada penyamaran. Kalau umpamanya ini mereknya adalah umpamanya Bogor, ini namanya Bugar, nah, ini mirip, ini tidak boleh. Tapi kalau dalam permasalahan pemancar tadi, asal dia tidak memakai merek dan dari luar tadi, seolah dia membuat sendiri, modifikasi sendiri, hukum asalnya adalah boleh dan halal, wallahu'alam. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan jawabannya, akhi, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dalam menangani keuangan perusahaan. Kemudian perusahaan membutuhkan jasa logistik atau perusahaan logistik yang baru, di mana yang sebelumnya kurang amanah. Lalu kemudian saya dapatkan itu perusahaan logistik yang baru dan amanah. Dan setiap transaksi atau proyek ada komisi atau fee atau hadiah yang diberikan oleh perusahaan logistik itu kepada saya, walaupun secara kinerja atau secara ya secara akad tidak ada hubungannya dengan saya, Ustaz. Apakah halal bagi saya untuk menerima hadiah tersebut? Jazakallahu khair. Asal Anda tidak memintanya, hukum asalnya adalah halal. Orang mengasih hadiah, alhamdulillah. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Demikian akhir penjelasan dan jawaban dari Ustaz, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan sama disampaikan pendengar kita. Apakah seluruh perhiasan emas yang dikenakan atau dipakai harian, Ustaz, ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya? Jazakallahu khair. Wallahualam, mayoritas perlu mengatakan yang dipakai tidak ada zakatnya, kecuali dipakainya itu berlebih, umpamanya 100 gram yang dipakainya 200 gram. Tapi kalau dipakainya biasanya perempuan memakai 5 gram, 10 gram, 20 gram, insyaAllah tidak ada zakatnya. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Yusuf di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pensiun dari bekerja, saya dapat pesangon dari perusahaan. Apakah ada kewajiban zakat bagi saya untuk mengeluarkannya, zakat harta, walaupun usia pesangon atau nilainya belum mencapai 1 tahun, Ustaz, belum haul? Kalau sudah sampai itu pesangon, kata siapa belum 1 haul? Anda bekerja ada berapa tadi tahun? Tidak disebutkan, Ustaz. Anda bekerja 20 tahun. Berarti sudah 20 tahun haulnya. Insyaallah. Cuman baru terima sekarang, belum 1 tahun. Tapi itu uang adalah uang Anda, ya. Maka pertama, ketika dengan pesangon tadi, yang pertama keluarkan dulu bunga ribanya, karena uang Anda tadi itu dipotong, pesangon itu biasanya dari gaji Anda dan sebagian hibah dari perusahaan atau instansi, dan ditempatkan dalam dana deposito di lembaga keuangan ribawi. Berarti ada bunganya. Ketika Anda terima, tanyakan suku bunga tahun ini berapa, umpamanya 7% atau 9%. Anda terima umpamanya 1 miliar, keluarkan 9%, 90 juta. Ini riba berikan kepada fakir miskin. Yang 910 juta, gitu. Ya, itu adalah uang Anda. Halal. Dan keluarkan zakat dari 910 juta tadi, kali 2,5%. Karena ini sudah berpuluh tahun. Nah. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian Bapak Yusuf di Padang, semoga bermanfaat. Dan kita akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jonggi di Bekasi. Ustaz, Anda ada transaksi pembelian rumah kredit syariah. Qadarullah, bencana pandemi ini mengurangi pendapatan sehingga sangat sulit bagi saya untuk melanjutkan. Dan saat ini uang yang sudah terbayarkan kurang lebih 90 juta. Lalu dari pihak perumahan memotong sebesar 30%. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Dipotong kenapa? Ustaz Ihsan? Di sini hanya disebutkan dari pihak perumahan memotong sebesar 30%, Ustaz. dari. Tapi dikembalikan 60 juta berarti. 6. Ya Allah, alam. Tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta muslim lain kecuali dengan dia redho. Ya, dan potong tidak boleh, akhi. Tapi ini rumah milik si pembeli yang sudah membayar 90 juta tadi. Kalau dia ingin jual keluar dengan harga umpamanya dengan harga sekarang mungkin lebih rendah, silakan. Atau dia ingin jual kembali kepada si developer dengan harga umpamanya tadi dia beli umpamanya sekian, turun sedikit, boleh. Ya, umpamanya tadi diskon 30% boleh, bila dengan kesepakatan. Tapi memotong sepihak tidak boleh. Wallahualam. Kalau hal demikian, pendengar kita Pak Jonggi yang menyampaikan pesan singkatnya, semoga yang difahami dari kami benar, dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berencana membeli tanah melalui bank syariah. Dalam prosesnya, bank memberikan saya kewenangan atau menjadi wakil dengan akad wakalah untuk membeli tanah tersebut, Ustaz. Kemudian setelah terbeli, baru bank jual ke saya. Bagaimana hukum transaksi ini, Ustaz, dari hamba Allah di Riau? Wallahu'alam. Menjadikan nasabah sebagai wakil ini tidak dianjurkan oleh para ulama dunia Islam, karena ini menjadi kedok dari akad ribawi. Berarti tidak ada jual beli di sini. Ya, maka sebaiknya disepakati oleh seluruh ulama dunia, kalau yang membeli adalah bank dahulu. Setelah dibeli oleh bank dan diterima oleh bank, baru bank menjual ke nasabah. Ya, kalau nasabah ketika itu setuju, melakukan akad jual beli. Kalau tidak, tentu tidak terjadi jual beli. Ya, tawarkan kepada bank syariah tadi, dia mau atau tidak, dia beli dulu. Kalau dia tidak mau, cari bank syariah yang lain. Ada bank syariah lain yang mau, ya, bahwa mereka beli dulu objeknya tadi dan mereka terima dahulu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa innak, jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Ya, dan bank tadi belum memiliki. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahliyo di Cilangkap, Jakarta Timur. Pak Ustaz, saya bekerja full day di sebuah perusahaan jasa komunikasi, dan rencananya saya ingin menjalankan usaha sampingan, yaitu berdagang untuk menambah penghasilan di sela-sela waktu kerja dan juga saat hari libur. Bagaimana adat dan hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair. Di sela waktu kerja tentu tidak boleh. Karena Anda full day tadi sudah digaji oleh perusahaan tadi. Di hari libur silahkan. Baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan bab yang dibahas pagi ini, perlombaan di mana saya dan rekan saya mengikuti pertandingan salah satu olahraga, dan ini menjadi sebuah rutinitas atau menjadi fokus kegiatan saya dari penghasilan yang saya terima, Ustaz. Apakah saya tetap boleh melanjutkannya atau diganti dengan pekerjaan yang lain? Dan pertandingan yang saya ikuti adalah pertandingan bulu tangkis, jazakallahu khair. Allahumma barik fiik. Ini mendapatkan hadiah dari pertandingan yang bukan pertandingan pacu kuda, pacu unta dan mana, hukum hadiahnya adalah haram, dan ikut permainannya pun haram, dan menontonnya pun haram. Ya, maka kaum muslimin, kaum muslimat yang menonton pertandingan bola liga internasional, liga Eropa, liga Asia dan World Cup, menontonnya pun adalah haram. Karena mereka menonton orang-orang yang melakukan perbuatan haram, mana yang menang mendapatkan hadiah. Dan kalau Anda mengatakan, apa hubungan Ustaz, kita hanya menonton saja, jangan katakan apa hubungannya. Kalau tidak ada yang menonton, mereka tidak akan bertanding. Karena perhelatan itu dibayar dari para sponsor-sponsor yang ada di televisi-televisi itu. Kalau televisi itu dari surveinya mengatakan bahwa acara ini tidak ada penontonnya atau penontonnya minim, tidak akan ada sponsor yang di situ memasang iklan. Dengan tidak ada iklannya, tidak ada hadiah yang diberikan kepada para pemain tadi, dan dengan demikian mereka tidak melakukan perbuatan yang haram. Ya, nah, ini difatwakan oleh Lajnah Daimah, Komisi Fatwa para Ulama Saudi Arabia, tentang ini, diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di masanya. Dia mengharamkan menonton World Cup atau liga-liga dunia di mana pemenang mendapatkan hadiah. Wallahu ta'ala. Dan kepada pertanyaan tadi, kepada yang bertanya, bertobat kepada Allah, jangan lakukan lagi. Kalau sekedar bermain tidak mendapatkan hadiah, silahkan, carilah rezeki Allah yang banyak dengan yang halal. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan nasihat serta jawabannya, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya dan pendengar yang lain, semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan antum semua, barakallahu fikum. Kami angkat kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami di lembaga pendidikan sekolah, pada kesempatan-kesempatan tertentu ada semacam bentuk perlombaan atau permainan untuk anak-anak, dan pemenangnya diberikan hadiah dari sponsor, di mana peserta tidak ditarik biaya atau adanya pendaftaran. Apakah hukum perlombaan dan permainan ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Kalau perlombaannya ada tiga perlombaan tadi dan yang semakna dengannya sudah kita jelaskan, boleh melakukan event ini. Tapi kalau bukan, maka ini event haram. Maka lembaga Anda mendidik anak-anak untuk melakukan perbuatan yang haram. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, beberapa pertanyaan pesan singkat. Selanjutnya kami buka kembali pertanyaan via telepon. Silakan di layar telepon 021 823 6543. Tapi bagi Anda yang bertanya, silakan kami angkat kembali. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu, di mana? Amba Allah Sumatera, Pak Ustaz. Baik, silakan Ibu. Mohon petunjuknya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya waktu sebelum dapat hidayah, saya kerja dulu tahun 90-an, 90-an di Jakarta. Jadi saya kerja di bank. Nah. Kemudian saya dulu pernah saya pakai kredit card, Pak Ustaz. Nah, saya lupa, saya baru ingat ini, saya lupa kredit card-nya di BII. BII kan sudah likuidasi. Kemudian Citibank. Apakah saya sudah pernah diselesaikan? Saya lupa, Pak Ustaz, tahun 91-an gitu, Pak Ustaz, sebelum tahun 2000. Nah, saya takutnya saya masih ada, apakah saya masih bersangkutan utang, saya bayar kemana, Pak Ustaz? Karena saya udah nggak tahu lagi, BII-nya ditutup, likuidasi, kemudian Citibank masih ada. Tapi apakah data saya masih ada? Gimana, Pak Ustaz? Mohon petunjuknya, Pak Ustaz, itu pertama. Kedua, kalau Ibu, kenapa, setelah Anda mengetahui perbuatannya haram, bertobat kepada Allah, adapun hutang tentu tetap dibayar, bunganya tentu tidak. Yang pokoknya iya, seperti kartu kredit sudah Anda gunakan, ya, berapa pokok pinjaman Anda, bayar. Kalau umpamanya tempat membayar sudah tidak ada, maka berikan uang itu kepada fakir miskin, niatkan sedekah atas untuk orang yang Anda pinjam uangnya dan tidak ada lagi orangnya. Nah. Oh ya, Pak Ustaz, yang BII, Pak Ustaz, ya, bank BII gitu, Pak Ustaz, dan niatkan ya, Pak Ustaz, ya. Ya, ya. Pertanyaan berikutnya, Umu. Yang kedua itu yang Citibank itu kan masih ada. Nah, apakah data saya itu apa saya tanya ke mereka, Pak Ustaz? Tanyakan aja, kalau sudah tidak ada, berikan uangnya kepada fakir miskin. Baik. Demikian, Umu, ya, jawaban. Ini kedua, Pak Ustaz, mohon. Baik. Pak Ustaz, kedua nih masalah ini, Pak Ustaz. Ya. Suaminya kan dia meninggal 2 tahunan ini. Saya kemudian waktu suami saya dan nikah sama suami ini hampir 28 tahun. Sebelum saya kan yang kedua. Yang pertama dulu di Bandung tahun 70-an, 80-an. Dia punya anak 3. Nah, istrinya cerai. Cerai kan dapat anak tiga, tapi anak yang tiga itu laki-laki semua itu yang diurusin sama istrinya. Karena ada masalah pihak ketiga. Jadi suami saya dia maksudnya disuruh pergi lah gitu. Akhirnya suami saya tahun 91 ketemu saya nikah. Tapi anak itu saya nggak tahu. Tapi dia bilang surat cerainya ada. Maka saya bisa nikah dengan surat cerai di Departemen Agama. Akhirnya saya kita berjuang cari uang. Akhir-akhir ini saya usaha hancur semuanya. Kemudian berapa tahun kemudian adik saya di Sumatera ada properti. Jadi kata suami saya, belilah rumah, nanti saya kalau saya udah nggak ada saya pulang kampung. Jadi saya beli rumah, nyicil lah sama adik saya. Suami saya nyicil harga 250 juta. Tinggal 100 juta. Jadi saya setelah meninggal suami saya pulang ke Sumatera, Pak Ustadz. Rumah itu saya jual. Jadi ketemu anak tiga itu setelah gede, Pak Ustadz saya. Jadi suami saya ini udah gede, dia ketemu, saya ketemu juga sama istri suami meninggal, istri meninggal. Dulu pernah ketemu, misalnya dia ketemu, ada kekeluargaan lah kita kan. Nah itu apakah saya jual rumah ini, saya jual rumah Pak Ustadz yang dikasih suami saya ini. Saya lunasin utang sama adik saya 100 juta, suami kan 150 juta dia ngasih. Emang suami itu hadiah buat saya untuk hari tua saya. Saya jual, apakah anak yang tiga itu dapat nggak Pak Ustadz? Nah. Karena ini kalau suami Anda mengatakan hadiah untuk Anda dan nama sertifikatnya milik Anda, berarti anaknya nggak dapat. Oh ya, memang milik saya untuk saya, rumah itu Pak Ustadz hari tua saya. Jadi kamu tidak menumpang sama adik-adik lagi. Kamu udah sendiri punya rumah. Baik, cukup Umu. Sudah jelas jawabannya. Gimana Pak Ustadz? Itu hak saya sendiri atau gimana Pak Ustadz? Tapi waktu jual rumah saya sama anak-anak sih kasih. Baik. 14 juta saya bagi. Tidak ada hak waris di sana. Tapi kalau Anda mau ngasih, alhamdulillah. Oh ya, saya ngasih Pak Ustadz. Oh gitu, makasih. Syukuran Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Dan Ustadz, kita terima satu pertanyaan terakhir. Silakan di 0218236543. Kami sapa kembali untuk penanya via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Fadlan di Riau. Abu Fadlan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya, bolehkah kalau misalnya kita memiliki tanah lalu kita minta salah satu pihak untuk membangunkan rumah, kemudian kita membayarnya secara mencicil, dan kalau misalnya total cicilan itu lebih besar daripada harga estimasi pembangunan rumah pada waktu dibangun, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh ya Ustaz? Nah. Boleh. Jazakallahu khairan Abu Fadlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam Ustaz dari pembahasan pagi ini, silakan. Ya. Semoga setelah kita berpuasa di Ramadan selalu kita menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita agar selamat dari yang haram, sehingga terus bersih sampai bertemu dengan Allah. Maka kehati-hatian kita untuk menjauhi yang haram tidak akan bisa sempurna kecuali dengan pelajari syariat Allah dalam muamalat ini, mana yang dihalalkan Allah dan mana yang diharamkan, agar kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa satu sel dan daging dan darah pun dari yang haram. Wallahu a'lam bittawfiq. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.